maghrib lah. Sudah habis sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia salam sama saya. Saya peluk lah. Saya peluk dengan sesungguh pelukan. Ini tahu berdiri begini. Terus saya goyang-goyang. Saya gini-gini. Selamat ya nak, bahagia ya. Gitu. Itu dia nangis sesungguhkan. Ya Allah, maaf nak. Kenapa saya tidak pernah dipeluk ibu saya? Banyak sekali anak perempuan yang hadir mengejar seminar saya, dari seminar-seminar 100 sampai 200 ribu. Bukan untuk materi, karena setelah itu minta pelukan ibunya. Banyak sekali. Pulang ntar yang gak pernah meluk anak, peluk lah. Jadi saya dipelukan bukan hanya lawan jenis, tapi sejenis. Karena itu yang paling gampang, saya belum sampai ke situ. Jadi satu tadi, cara pengasuhan kita itu dipelajari, dilihat celahnya. Kita salah mengasuh anak laki-laki, ayah tidak pernah hadir di dalam rumah, absen ayah dari rumah, buat anak laki-laki itu mencetuskan satu nakal, dua agresif, ya, tiga akan kena narkoba, empat seks bebas. Buat anak perempuan, ini tesis ya, tesis nih. Jadi teman-teman di Yayasan Getaran dan Buah Hati ini, yang bukan psikolog, saya minta mereka ambil S2 psikologi. Oh, ngantar mewakili Bu Elir, saya tanya, emang ibu psikolog ya? Tesisnya itu pun udah saya minta, kayak Bu Fitri ngomong tentang komunikasi, kakaknya beliau kimia teknik, sekarang pelatih parenting, gua muter seluruh Indonesia. Ambil master psikologi, saya minta ngomong tentang komunikasi, tolong bikin tesisnya tentang komunikasi. Satu lagi, Diah Karisima Karim, ekonom dari UI. Saya minta untuk meneliti tentang bagaimana peran ayah dan seks bebas. Ternyata itu, buat anak perempuan, kurang ayah, ya, itu berarti dia akan depresi dulu. Tadi yang sejurubatkan Dr. Fidi, depresi, seks bebas. Jangan main-main tidak kehadiran ayah. Makanya kenapa keluarga kita empuk banget jadi sasaran tembak. Karena mereka sudah pelajari bagaimana kita mengasuh anak. Ya. Ketiga, agama sepintas lalu. Ya, enggak duduk ayah ibunya. Kecenderungan bukan orang dalam ruangan inilah. Yang di luar sana gitu loh, yang mensubkontrakkan anaknya ke SD, IT, TKIT, al-al-al. Terus dengan dia menyekolahkan uang pangkal mahal, terus dia merasa ada mendidik agama anaknya. Emang yang dihisap siapa? Hah? Guru SDIT, guru al-al-al, guru pesantren, atau guru les yang datang ke rumah, atau Anda? Bukankah setiap sperma ketemu dengan sel telur, Anda dan kita semua adalah babysitternya Allah? Ya. Kenapa subkontrakkan anak ke tangan orang lain? Ini yang muka-mukanya udah gada-gada nenek-nenek sama saya, jangan pernah Anda ngasuh cucu dan anak Anda pergi kerja, ya. Nggak boleh. Ya, jangan pernah bilang sama anak, capek-capek mama sekolahin kamu, astagfirullah, nanti di mana kamu taruh ijazahmu? Capek bener mama sekolahin kamu, ya Allah, katrok banget deh lo kalau gitu. Ya, bilangin sama jamaahnya, kesalahan kita ini adalah kesalahan pengasuhan itu tadi. Jadi balik lagi ke kohort tadi itu, begitu laki-laki sama sekarang dengan perempuan, ya, despite of lepas daripada kesetaraan gender, awal dari situ, dari mana kesetaraan gender punya uang banyak banget untuk mensosialisasikannya ke seluruh Indonesia. Ya begitu Anda tersosialisasi, gender setara, sekarang gender sama. Gampang kan? Tinggal satu langkah maju kan? Iya. Dari mana uangnya? Coba dipikir, program kesetaraan gender sampai ke bawah itu dari mana uangnya? Tidak masuk APBN. Belakangan baru masuk APBN. Sama sekarang. Gelondongan karena saya lompat-lompat nih ngomongnya, maaf, karena Arus Pelangi, organisasi resmi daripada LGBT itu, punya divisi yang berangkat ke PBB tahun yang sama dengan saya presentasi di PBB. Ya, itu meminta pada PBB menekan pemerintah Indonesia agar Anda dan saya menerima perkawinan sejenis. Jadi dari PBB, jadi gelontoran dananya itu enggak tanggung-tanggung. Oke, harus sadar banget. Tapi yang sekarang bangun kita dulu nih sendiri, nafsi. Ya, jadi itu tadi, anak laki-laki kurang ayah, ya, kemudian nggak ngerti soal gadget, berhandphone anak orang, berhandphone anak kita, bertablet cucu orang, bertablet cucu kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, tolong catat ya. Siapa yang diserang dari pengasuhan yang udah tadi dipelajari itu, maka angkat tangan ibu yang punya anak laki-laki. Angkat tangan. Saya mau tahu berapa banyak. Oke. Terima kasih. Anak Anda adalah sasaran tembak bisnis pornografi dan narkoba yang pertama. Ya, siapa mereka, kenapa laki-laki? Satu, tolong catat. Kan udah sampein lagi nih ntar. Satu, anak laki-laki, kenapa laki-laki? Satu, otaknya otak kiri, kayak bapaknya. Kedua, otak kiri itu membuat orang lebih gampang fokus. Ya, gini, Bu, jawab yang jujur ya. Bu, waktu Ibu melakukan hubungan suami istri, yang fokus duluan bapak apa Ibu? Yang jawab dong, bapak apa Ibu? Bapak, kenapa? Karena Ibu mikirin, ya hangus itu panci, air melimpah di kamar mandi, aduh, sepatu hitam anak belum dibeli, lusa arisan gua masak apa? Ya, ingat banget tuh, ingat, karena kalau gak digetin lupa. Satu, otak kiri, kedua otak kiri lebih gampang fokus. Tiga, testosteron hormon seks lebih banyak di kepala anak laki-laki daripada kepala anak perempuan, kita lebih banyak serotonin. Empat, kemaluannya di luar jadi lebih gampang distimulasi. Bayangin gak lucu, anak laki-laki Anda ditembak ke itu dan Anda pingsan. Oke, anak kita ditembak pakai senjata biologi, pakai senjata neuroscience, kita pingsan, kita merasa oke-oke saja. Oke, yang kedua, anak laki-laki yang belum balig, jadi usianya 8 tahun. Laki-laki sekarang balig usia 10-11. Kenapa? Gizi bagus, rangsangannya juga bagus. Jadi dia udah lihat pornografi dari TK. SD kelas 1 sodomain adiknya yang kelas 5. Ya kan? Sekarang nih abis dari sini nih, saya pegang 3 anak terapi gratis di kantor saya. Satu anak umur 13 tahun masturbasi setiap hari. Yang satu lagi justru 12 tahun masturbasi setiap malam. Satu lagi sama itu, dan satu lagi yang tidak datang hari ini adalah anak perempuan umur 12 tahun yang ngeseks setiap hari Allah. Oke, bencana kita gitu, kenapa? Karena nanti tolong baca surat Al-A'raf ya, ayat 179. Umpan neraka yang paling banyak itu adalah dari kelompok manusia dan jin. Siapa mereka? Yang pakai mata, punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, yang punya hati tidak mendengarkan juga. Jadi ya, mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Kenapa? Karena abai. Sakit kita semua ini sebagai bangsa, bukan yang di dalam ruangan ini, adalah abai. Cuma 4 huruf, A-B-A-I. Jadi kalau kita melihat yang semua diuraikan tadi oleh dokter Dambun, apa siapa yang dokter siapa nanti berikutnya, dokter Ika, Burita ya, nanti beliau akan menguraikan yang lebih lanjut. Saya cuma ingin mengatakan bahwa satu, itu dipelajari cara kita mengasuh anak, terutama mengasuh anak laki-laki. Yang dijadikan sasaran tembak adalah anak laki-laki yang belum balig, karena dia kepengen sperma pertama sekali keluar adalah karena melihat pornografi. Padahal di tangan anak dari TK. Ya, berhandphone anak, orang berhandphone anak kita paling canggih, kalau bisa pulsanya kita bayarkan. Kita lagi kerja jamaah merusak otak anak kandung sendiri. Kita kenapa? Pingsan. Yang ketiga, yang 3S, tolong catat, 3S. Satu, yang smart. Bukankah anak kita lebih pintar dari kita? Oke. Yang kedua, yang sensitif. Bagaimana enggak sensitif? Berayah dia ada, berayah tiada. Beribu dia ada, beribu tiada. Kurangin sedikit kegiatan kalau punya anak lagi tanggung di rumah ya. Nanti pinterin anak orang, anak sendiri kedodoran. Iya. Jangan terlalu banyak sebagai, udah separuh bayar, jangan terlalu banyak sebagai. Dakwah perlu, tapi yang mana duluan yang ditanya sama Allah? Saya perlu nih ngomong begini ya. Oke. 3S yang terakhir, yang spiritual. Yang kita subkontrakkan anak kita ke tangan orang lain untuk agamanya. Jadi disinilah bolong yang paling gede. Kenapa? Oke, saya nggak belok nih. Ingetin ya, saya ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan. Karena UN baru merilis, baca tuh belum dong? UN baru merilis hasil penelitiannya dari Al Jazeera. Oke, jadi sekarang usia anak yang terkena HIV/AIDS sama aja tuh kayak LGBT, nggak disebut begitulah, 10-19 tahun. Kota tertinggi adalah Bangkok, Jakarta, Hanoi. Catat. Bangkok, Jakarta, Hanoi. Oke, jadi kita nih gede banget nih. Saya udah tahu dari 2012. Karena 2013 Januari baru dirilis, 2012 udah pernah dirilis. Tarakan, jumlah anak yang kena HIV itu lebih tinggi daripada jumlah pelacur kena HIV. Ya, nah Jadi di situ dirilis di UN itu bahwa ini semua terjadi oleh apps, oleh gadget. Jadi anak dan saya, di belakang ada teman saya Wiwit, kami menemukan bahwa anak-anak itu bikin kelompok nge-sex itu lewat LINE, lewat WhatsApp dan lewat grup. Kelompoknya dibikin untuk itu. Mana Anda tahu kapan ngeceknya? Jadi sangat biasa mereka, jadi itu mencetus HIV dan dia bilang mencetus itu kegiatan seks sejenis. Kalau yang ngomong Eli Risman, Dr. Fidiansa, Dr. Inong, orang akan begini, siapa lo? Tapi ini UUN, PBB yang merilis, belum juga diangkat. Ya, belum diperhatikan. Jadi tadi 3S. Ya, smart, sensitif, berayah ada berayah tiada, kan udah dipelajari tadi. Memang ayah nggak hadir. Mau kampanye LGBT ini anti LGBT, pulangkan ayah ke rumahnya, dudukkan ia di kursi kerajaannya, suruh dia menjadi ayah. Karena riset saya terakhir menunjukkan ayah nggak bisa ngomong sama anaknya karena nggak punya waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena kerja. Si dari transisi tadi ini yang generasi ke generasi itu, laki-laki sekarang kehilangan kata kepada istrinya. Ya, karena udah setara, sama-sama kerja. Laki-laki sekarang, jangan-jangan anak kita tidak punya suara untuk menentukan supaya anaknya tinggal di rumah kamu ngasuh anak kita. Ya, hidup qanaah seadanya, bukan kantor dan uangku yang mencukupkan kita, Allah mencukupkan kita. Itu enggak ada pada laki-laki sekarang. Jangan-jangan itu anak laki-laki kita. Ya, membiarkan istrinya bekerja, melepaskan anaknya ke tangan babysitter. Duduklah sepasang suami istri muda di sebelah saya, ya sangat ganteng, bininya sangat cakep, bilang gini, bu, apa nak? Maaf deh bu ya, aku tuh bikin salah, yang salah itu aku, apa salah nak? Ya aku yang ngasih HP apa tablet bu ke tangan anakku. Berapa umur anakmu? 4 tahun. Saya gitu, ini sama suaminya nih, kamu kepala keluarga. Iya bu, maksudku tuh untuk memperkenalkan bla bla bla bla bla. Oke, pendek cerita apa yang terjadi nak? Anakku naked selfie ibu. Astagfirullah, naked itu telanjang, selfie tau nggak selfie yang kalian sekolah? Yang kayak gitu, ya. Ya stop selfie, oke? Stop selfie karena Anda tidak tahu apa yang dilakukan anak Anda, lihat ibunya suka selfie. Ya benar ya. Ngapain anakmu naked selfie? Apa yang dia foto nak, kemaluan? Oke. Berapa posisi? Lebih dari 5 ibu. Jadi kau sudah berhentikan belum babysittermu? Hah? Babysitter bu? Yalah, dari mana anakmu umur 4 tahun bisa tahu itu? Astagfirullah bu. Apa ya astagfirullah? Kamu sudah berhentikan belum? Belum bu. Kamu sudah cek belum HP-nya? Belum bu. Oke, kenapa kamu belum cek dan kenapa kamu belum berhentikan? Bu, saya punya anak 8 bulan. Ya udah, salah satu di antara kalian berhenti. Ya itulah bu yang kami gak bisa. Oke, stop. Oke, ibu tidak mau mendengar satu kata pun keluar dari kamu. Satu kata pun keluar dari kamu. Selama kamu belum bisa mengendalikan keluargamu dan mengendalikan istrimu, kita ketemu di ruang konsultasi. Oke, Kemang Medical Care. Saya gak mau lagi layanin. Ibu berjuta. Semua pasien yang saya hadapi dari tahun 2002, kecanduan segala macam, tidak bisa dilanjutkan sampai anaknya selesai. Kenapa? Karena ayahnya tidak mau terlibat. Apalagi ayah sekarang, apalagi punya istri yang gajinya sedikit lebih tinggi, suami kehilangan kata. Anak Anda kah itu yang kehilangan kata sama suaminya? Kalau belum, jangan bikin anak laki-laki kita kayak begitu ya. Karena dia tidak akan hadir di rumah, dia akan mencetuskan banyak sekali lesbian, gay, bisex, transgender, dan queen. Udah tahu belum queen? Queen yang kelihatan begini, rapi banget, baju ketat, ya. Kancing di atas, cincin hitam di sini, rambut agak dicepakin sedikit. Hati-hati kalau anak rambutnya dicepakin begini, ngomongin sama mereka, malamnya ganti pakai dress. Itu queen. Banyak banget Sudirman Tamrin Kuningan. Jangan bilang. Ya. Itu kuat sekali di perkantoran, kuat sekali. Seorang manajer bank yang sangat terkenal duduk di depan saya, dia bilang, oh, ibu perkenalkan, ini manajer apa? Ya, direktur kami. Oke, okay, heh, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hati, ya Allah, udah sangat kelihatan. Saya belum kawin ibu, dalam hati. Ya, terus dia bilang, ya udah, saya mau tanya gimana cara ngomong ponakan saya. Dalam hati saya, itu Q. Itu Q. Jadi LGBTQ. Jadi teman-teman, satu lagi terakhir, habis waktu kan ya. Satu lagi ya. Jadi pornografi itu masuk lewat mata. Ya, ini belum sempurna berkembang pusat mana kita berpikir BMM tadi berpikir memilih mengambil keputusan, maka anak ini dia langsung masuk pusat perasaan. Pusat perasaan begitunya disenggol sama gambar-gambar imaji pornografi. Terus dia mengeluarkan cairan otak yang bernama dopamin, udah tersedia di situ, bikin orang fokus, berahi, bahagia, tapi kecanduan. Jadi anak akan lihat lagi, maka dia gak bisa diputus dari games. Semua games, semua apa saja yang diklik dari YouTube dan apa yang dilakukan anak dari umur 2-3 tahun, kelas 2, kelas 3, itu selalu akan ada terpapar pada pornografi. Permainan bola, balap mobil, sebagainya, itu ada kandungan pornografinya. Jadi, apabila air ini ditetesin satu tetes kopi, kira-kira berubah nggak warnanya? Ya, begitu kita kenal lihat satu kali anak melihat pornografi, itu udah mulai rusak otaknya. Dan dia akan minta lagi sampai dia kecanduan dan ujung-ujungnya dia meniru dan mencoba. Oke? Kenapa dia meniru? Karena yang kedua dia ingin tahu rasanya. Jadi karena tadi salah asuh, ayah tidak ada, otak kiri gak dioptimalkan, iman disukontrakkan, gitu kan urut-urutannya. Iman disukontrakkan ke tangan orang lain, bukan ibu bapaknya, ngejadian agama tidak membahas, kita taharoh saja. Minta taharoh aja dibahas, bersuci. Jangan subkontrakkan semuanya ke tangan orang lain, ini aja bahas. Ya, maka terus nggak siap, abai dengan teknologi, merasa aman-aman saja, pulsa dibayarkan. Nah, semua pornografi tidak ada yang tidak mengandung unsur LGBT. Dia satu paket. Jadi begitu dia rusak, nilainya masuk. Contohnya ada sebuah permainan anak TK yang cari mutiara. Begitu dia salah, dia ditangkap, dimasukin ke dalam ruangan, langsung disodomi. Orang yang sodomi gak kelihatan, kemaluannya aja, tapi lagunya tentang LGBT. Jadi dia tidak ada yang tidak satu paket, semuanya satu paket. Oke, dari mana anak tahu? Dari sekolah, dari TK. Temennya yang di TK cuma bilang ini, kamu kan ya, pinjem aja itu HP nyokap lo kan, terus lo klik. Nah, dia kasih tahu, X3 kali lah, apalah, saya gak enak ngomongnya ya. Atau boy kiss girl, girl kiss boy, boy kiss boy, girl kiss girl, satu paket. Itu anak TK. Jadi kalau kita sekarang pingsan, terlalu sibuk, gak punya waktu untuk melihat, astagfirullah, I'm talking to myself, saya ngomong sama diri saya sendiri, ya, istighfar berkali-kali nih, habis anak kita. Orang kita udah dipetakan, ya. Nah, lazy mind kita itu, malas berpikir itu, karena udah 40 tahun rampun jabi menguasai Indonesia. Kita hidup dengan cara yang sangat mudah. Lazy mind, bad attitude, bad habit. Ya, sikap buruk, kemudian kebiasaan juga buruk. Nggak nonton sinetron pulang tanya, tadi gimana nong? Jadi dia bercerai, nggak ada sebetulnya. Jadi waktu lari, terus dia lari selingkuhannya, ya. Gitu. Itu kita ulang-ulang, kita suruh anak kita merecall kembali. Jadi bencana sangat dekat. Perbaiki dari mana? Dari dalam rumah. Apabila teman-teman akan merumuskan kampanye, kampanye pertama, pulangkan ayah ke rumahnya. Ingatkan ayah akan ketakutan pada neraka, bahwa mencari nafkah tidak berarti tidak punya waktu dengan istri dan anak-anaknya. Karena yang pertama sekali bilang, ku anfusahum familiar wa ahlikum nar, kamu dan keluargamu kamu jauhi dari neraka. Sekarang apa boleh buat ayah memberi neraka, ya, dengan uang yang tidak halal ke dalam jiwa anaknya, dan ayah memberi neraka di telapak tangan anaknya. Hanya dengan satu buku jari berselancar di dunia maya tiada bertepi, ayahnya gak pernah ngomong, nah, mama kasih, ayah kasih fasilitas ini. Ingat ya, nak, ayat Allah. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Tahan pandanganmu ya, nak. Jaga kemaluan. Dzalika azka lakum, karena itu lebih suci bagimu buah hati ayah, nak. Innallaha khabirun wa la yasna'u. Ada ayah apa enggak ada ayah, nak? Ada mama enggak ada mama? Rumah wifi TV berbayar, handphone di tangan, games tersedia. Nah, itu semua bisa mencederai otakmu. Ingat Allah ya, nak. Ayah sama mama ngomongin ini, nak, supaya ayah mama menyampaikan kepadamu. Sekarang gak usah jawab, bapak ibu ya, ke dalam dirinya sendiri. rumah wifi, TV berbayar, handphone tersedia, games dibelikan. Udah ngomong belum sama anak kita itu? Berikutnya, anak kita perempuan sama aja. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan panjang lagi tentang ini, tentang boleh terbuka di depannya siapa, panjang. Perempuan lebih panjang. Kapan kita ngomonginnya? Karena anak kita mati sama PR les. Tiba-tiba ada sarjana apa juga kamu tunggu, kenapa kamu enggak kawin? Persiapannya mana? Saya ngomong buat diri saya sendiri, tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, bencana itu sangat dekat. Dia di telapak tangan anak Anda, di satu buku jarinya. Kerusakan otak, lesbian, gay, bisex, transgender, queen mengancam kita tiap detik sementara kita abai. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, semoga Allah memberikan kita kekuatan, semoga Allah memberikan kita kesabaran dan ketangguhan untuk kita mampu melindungi anak-anak kita. Semoga kita dan anak-anak kita sama-sama penghuni surga. Tolong tanya saya kepada Allah apabila Anda tidak melihat saya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.